Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi, memasuki halaman 83. Pembahasan tentang al-jumlatu, tentang jumlah atau kalimat. Al-jumlatu qaulun murakkabun tarkiban isnadiyan. Yang namanya jumlah adalah perkataan yang tersusun dengan susunan isnadi. Ya, susunan isnadi. Karena yang namanya susunan at-tarkibu anwa'un. Susunan atau tersusun itu ada beberapa macam. Minha diantaranya alif at-tarkibul isnadiyu. Yang pertama adalah namanya tarkib isnadi. Tarkib isnadi artinya susunan yang berupa jumlah baik ismiyah maupun fi'liyah. Nahwu contoh jumlah fi'liyah ja'a Muhammadun. Dan wa nahwu dan contoh jumlah ismiyah Muhammadun mujtahidun. Ya, Muhammadun mujtahidun. Ini namanya tarkib isnadi. Ada lagi yang kedua, ba at-tarkibul idhofiyyi, yaitu susunan idhofah. Nahu kitabu Muhammadin. Kitabnya Muhammad. Ini namanya tarkib idhofi. Ada lagi jim at-tarkibul masji, susunan campuran. Yaitu dua kata digabung menjadi satu sehingga menjadikan satu makna. Contoh hadramautu. Hadramautu. Asalnya hadro dan maut kemudian dijadikan sebagai nama dari sebuah tempat, ya, menjadi hadramautu. Kemudian yang keempat dal at-tarkibul wasfi. Tarkib wasfi. Nahu nalal talibul mujtahidul jaizatah. Siswa yang rajin itu mendapatkan hadiah. Ya, di sini adalah tarkib wasfi, yaitu manut dan naat. Kembali ke atas, yang namanya jumlah itu adalah tarkibnya adalah tarkib jenis pertama, yaitu tarkib isnadi. Min kalimataini faqsara. Jadi qaulun murakkabun tarkiban isnadiyan min kalimataini fa aksara. Perkataan yang tersusun dengan tarkib isnadi tersusunnya itu dari dua kata atau lebih. Wa tarkibu yakunu mufidan. Susunan di sini harus memberikan faedah, bisa difahami. Ya, nahu contoh ja'a at-talibu, telah datang siswa itu. Wanahu at-talibu mujtahidun. Contoh yang lain, at-talibu mujtahidun. Siswa itu rajin. Ini dua-duanya mufid, memberikan faedah. Dan contoh yang lain, wanahu hadha kitabu Muhammadin. Ini adalah kitabnya Muhammad. Fahadha tarkibul mufidu yusamma jumlatan mufidatan. Maka susunan yang memberikan faedah sempurna dinamakan sebagai jumlah mufidah. Wa yusamma kalaman wa qawlan, dinamakan pula sebagai kalam ataupun qaul. Ya, jadi nama lain dari susunan yang memberikan faedah adalah jumlah mufidah atau kalam atau qaul. Wal jumlatul mufidatu hiya, dan yang dimaksud dengan jumlah mufidah adalah ma takawwanat min kalimataini fa aksara, yaitu jumlah yang tersusun atau terbentuk dari dua kata atau lebih. Wa afadat ma'nan taman, kemudian memberikan faedah makna yang sempurna. Jadi minimal ada dua kata. Wa qad takunul jumlatu fi dhahiriha kalimatan wahidatan. Terkadang sebuah kalimat yang tampak, yang terlihat itu cuma satu kata. Nahu contohnya berdirilah. Satu kata. Ya, wal haqiqatu annaha laysat kalimatan wahidatan. Padahal sebenarnya itu bukan satu kata. Wa innama hiya jumlatun murakkabatun min kalimataini. Ya, padahal dia bukan satu kata. sesungguhnya saja itu merupakan jumlah yang tersusun dari dua kata. Meskipun yang tampak, yang terlihat adalah satu kata, kum. Tapi sebenarnya dua. Ihdahuma zahiratun malfudhatun. Salah satu dari keduanya adalah yang tampak dan terucap. Wahiya kum, yaitu kalimat kum. Wal ukhra ghairu malfudhatin. Dan yang lainnya tidak terucap. Wahiya anta, yaitu dhamir anta, dhamirun mustatirun, dhamir yang tersimpan. Yafhamu sami'u minal kalami. Orang yang mendengar sudah faham perkataan tersebut. Ketika ada orang berkata, berdirilah. Maksudnya, berdirilah kamu. Kalimat kamu ini tidak diucapkan. Yang terucap hanyalah, berdirilah. Ya sama di sini, kum. Kum, berdirilah. Maksudnya, kum anta. Tapi antanya itu tidak diucapkan. Ghairu malfudhah. Ya, sehingga walaupun terlihatnya cuma satu kata, tapi dia dihitung sebagai jumlah karena hakikatnya dua kata. Waqad yakunu tarkibu ghairu mufidin. Ya, terkadang ada susunan yang tidak memberikan faedah. Nahu inja'a Muhammadun, contohnya jika Muhammad datang. Inja'a Muhammadun ini namanya tarkib, tapi ghairu mufid. Ya, tidak memberikan faedah. Kenapa? Karena tidak lengkap. Jika Muhammad datang, apa yang terjadi? Kan belum lengkap. Ya, maka yang semacam ini ghairu mufid. Kemudian kita lanjutkan aqsamuha, yaitu pembagian jumlah. Tanqasimul jumlatu ila ismiyatin wa fi'liyatin. Jumlah itu terbagi menjadi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Awalan al-jumlatul ismiyatu. Yang pertama, jumlah ismiyah. Iyal jumlatul mabdu'atu bismin sharihin. Jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali dengan isim sharih. Ya, isim yang jelas. Nahu al-islamu dinul haqqi. Ini isim sharih al-islamnya ini. Islam adalah agama hak. Ya, agamanya, agama yang hak, agama yang benar. Wa nahu al-kitabu mufidun. Dan contoh yang lain, kitab itu bermanfaat. Maka baik al-islamu ataupun al-kitabu, yang keduanya menjadi permulaan dari kalimat ini, keduanya adalah isim sharih. Kemudian termasuk jumlah mufidah, termasuk jumlah ismiyah, aw bi masdarin muawwalin, atau jumlah yang diawali dengan masdar muawwal. Ini juga termasuk jumlah ismiyah. Apa contohnya? Nahu wa anta sumu khairul lakum. Anta sumu ini adalah masdar muawwal karena ada an bertemu dengan fi'il mudhari. Ya, maka ini namanya ismiyah. Kenapa? Karena diawali dengan masdar muawwal. Ya, wa anta sumu khairul lakum, maknanya saumukum khairul lakum. Puasa kalian itu lebih baik bagi kalian. Kemudian wanahu antajtahida afdhalu laka. Ini juga masdar muawwal. Antajtahida berarti takwilannya ijtihaduka afdhalu laka. Kamu rajin itu lebih baik bagimu. Ya. Jadi ini termasuk apa? Jumlah ismiyah. Pertama tadi yaitu kalimat yang diawali dengan isim sharih atau diawali dengan masdar muawwal. Kemudian au bi harfin musyabbahin bil fi'li, atau dengan huruf yang menyerupai fi'il, yaitu inna. Ya, inna ini termasuk huruf yang menyerupai fi'il, inna wa akhwatuha termasuk di dalamnya. Jadi kalau ada inna, ini namanya jumlah ismiyah. Ya, nahu innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau kita ditanya ini jumlah apa, ismiyah atau fi'liyah, maka jawabannya fi'liyah. Maka jawabannya ismiyah. Kenapa? Karena diawali dengan huruf yang menyerupai fi'il. Ya. Wanahu dan contoh yang lain. Arul fitana lakinna hubballahi yamna'uni minha. Arul fitana, saya melihat fitnah-fitnah yang banyak. Lakinna, akan tapi hubballahi, yamna'uni minha, akan tetapi cintanya terhadap Allah itu menghalangiku dari terjerumus di dalam fitnah-fitnah tersebut. Ya, di sini ada huruf yang menyerupai fi'il, mana lakinnah, ya kan? Lakinnah huballahi yamna'uni minha. Ya, yang jumlah ismiyahnya itu yang setelah lakinnah, ya. Adapun dari awal arol fitana ini jumlah fi'liyah. Kemudian yang kedua namanya jumlah fi'liyah. Al-jumlatul fi'liyatu. Jumlah fi'liyah. Hiyal jumlatul mabdu'atu bi fi'lin tammin. Adalah kalimat yang didahului dengan fi'il sempurna. Maksudnya fi'il tam. Maksudnya fi'il tam itu adalah selain bukan fi'il nakis. Fi'il itu kan ada tam, ada nakis. Nakis itu yang ada isimnya dan khobarnya. Kalau tam yang bukan isimnya dan khobarnya, tapi dia memiliki fa'il, itu namanya fi'il tam. Ya, nahu fahimtu darsa, ini contoh fi'il tam. Ini adalah jumlah fi'il, ya, saya faham pelajaran. Nah, matiflu, ini juga contoh fi'il tam. Ya. Au mabdu'atun bi fi'lin nakisin. Atau diawali dengan fi'il nakis, kebalikannya tam. Yaitu kana wahwa tuha. Nahu kana talibu maridhan. Maka kalau kita ditanya ini jumlah apa ini, kana talibu maridhan, jawabannya jumlah fi'liyah. Ya, meskipun di sana ada perbedaan pendapat, ya, tapi yang simple, yang mudah kita katakan fi'liyah. Kenapa? Karena kana itu sendiri dia fi'il, gitu kan? Kana adalah fi'il meskipun fi'il nakis, gitu. Kada tiflu yaskutu. Hampir-hampir anak itu jatuh, gitu. Kada tiflu yaskutu. Ya. Jadi intinya jumlah fi'liyah itu ya kalimat yang diawali dengan fi'il, baik fi'il tam maupun fi'il naqis. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.